Dan tujuh amat tak kerja. Besok siapa? Ah, mau cepat makan ayam orang mana? Bismillah. Assalamualaikum Taala syarat. Laman tahitul qawla himmabuli bih wa ma yata'allaku bih min ahkamin munada syara'tu fi kalami ala thani minal mafa'il wa huwal maf'ulul mutlaq. Kata bolo lama tatkala intahaitu saya selesai al-qawl berbicara himmabuli bih tentang maf'ulun bih wa ma yata'allaku bih dan apa yang terkait dengannya min ahkamil munada dari hukum-hukum seputar munada syaratu saya memulai fil kalami dalam pembicaraan alasani atas yang kedua minal mafa'il dari maf'ul-maf'ul karena maf'ul pertama maf'ulun bih maka sekarang yang kedua dari maf'ul-maf'ul wa huwal maf'ul mutlaq. Itu sekarang beliau akan berbicara tentang apa? Maf'ul mutlak. Beliau akan berbicara tentang maf'ul mutlak. Wa huwa ibaratun an masdar. Ini pengertiannya. Fadlatin tasallatu alaihi amilun min lafzihi au min ma'nahu. Masya Allah. Dia adalah ibarat dari masdar. Fadlah pelengkap. Bukan pokok kalimat. Tasallatu alaihi amil. Amil beramal padanya. Min lafzi berupa lafadnya. Maksudnya min sini terhidiah. Dari sebagian lafadnya. Maksudnya sama tapi beda. Tahu sama tapi beda. Dari lafadnya maksudnya hurufnya sama. Bentuknya beda. Kenapa beda? Karena aminnya fi'il. Lafadnya adalah ini. Isim masdar. Iya, jadi beramal padanya amil dari lafadznya, yaitu yang sama lafadznya, au min makna atau sama maknanya. Lafadz beda, tapi maknanya apa? Sama. Ini tentunya pengertian masya Allah supaya langsung memasukkan, ya, maf'ul mutlaq yang lafzi dan yang makna. Ini pengertian bagus, masya Allah. Mungkin ini pengertian yang paling jelas dari semua pengertian maf'ulun mutlak. Ya. Karena ini jami' mani. Ketika beliau bilang masdar, berarti tidak ada yang lain. Masdar. Kalau ada yang lain berarti naibah. Ya. Berarti naibah. Beliau bilang fadla berarti bukan pokok kalimat. Beliau bilang beramal padanya lafadznya atau yang semakna dengannya, berarti kalau tidak ada lafadz, tidak selafadz atau tidak semakna pasti bukan dia. Walaupun itu adalah masdar. Misalnya nanti kan ada juga yang berupa masdar. Maf'ul apa? Maf'ul apa yang berupa masdar? Maf'ul li'ajli. Tapi kan tidak selafat, tidak semakna dengan amil sebelumnya. Kalau ini pengertian masya Allah. Bersamaan dengan pendeknya, ringkasnya, ya, dia mencakup pengertian yang cocok untuk maf'ul mutlak. Masya Allah. Fal awwal qawlihi ta'ala. Maka yang pertama seperti firman Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Yang sama? Lafadznya. Wa kallamallahu Musa taklima. Mana maf'ul mutlak? Wa tani yang kedua, yaitu yang semakna. Nah qawlika, contoh ucapan antum. Qa'adtu julusan. Lihat. Wa ta'allaitu halfatan. Sama. Ini kata baru ini. Ta'allaitu, saya bersumpah. Halfatan, ya sumpah juga. Satu sumpah, ya, masdar marro. Halfatan adalah masdar apa? Masdar marro. Tahu masdar marro? Nanti insya Allah kita akan pelajari di sorok bahwa masdar itu ada masdar marro, ada masdar mimi, ada masdar hai'ah. Nah, ini kalau di fathah dan ada tak di akhirnya itu masdar marro namanya. Tapi kalau di kasro itu nanti masdar hai'ah. Masdar hai'ah. Insya Allah akan datang di sorok di buku Syadil Arab. Insya Allah. Jadi intinya halfatan masdar. Yang mana halfatan sama dengan ta'alla. Sama maknanya dengan apa? ta'alla, beda lapang. Iya, ta'alla. Qala syair, berkata penyair, ta'alla bin Ausin halfatan liyarudduni ila nisbatin ka'annahunna mafa'id. Mana dia? Halfatan, maf'ul mutlak. Paham? Selapat atau semakna ini? Dengan amilnya? Semakna. Wadhalika li'anna al-aliyyata hiyal halif. Demikian itu karena al-aliyyah dia adalah sumpah. Paham kan? Wal-ku'ud, wal-julus. Ya, ku'ud adalah apa? Julus. Artinya sama maknanya. Jelas ya? Masya Allah. Wahtaraztu bidhikril fadla. Dan saya keluarkan dengan menyebutkan dia itu adalah fadla. An-nahwi qaulika, dari contoh ucapan antum, kalamuka kalamun hasanun. Ya, kalam itu adalah masdar. Kalam adalah apa? Masdar. Tapi apakah dia di sini maf'ul mutlak? Bukan tentunya. Kenapa? Kan di sini umda, dia khobar. Di sini dia adalah apa? Umda. Kenapa bisa umda di sini? Dia adalah apa? Khobar dari mubtada. Karena kalamuka adalah mubtada, kalamun khobar hasanun na'afnya. Jelas, ini umda. Wa qalil Arab, demikian pula perkataan orang Arab. Jidda jidduhu. Jidda jidduhu. Berarti dengan ini. Ya, bisa juga jadda jidduhu. Apa? Bisa, supaya jadi fa'il. Jadda jidduhu. Keluar, ini umda ini. Fa'il. Fakala musani wa jidduhu. Maka kalam yang kedua, bukan kalam yang kedua, kalimat yang kedua. Maksudnya kalam yang kedua dari kalamu ke kalamun. Paham? Kalam yang kedua yaitu dari kalamu ke kalamun. Wajiduhu dan jiduhu. Masdaron. Dia adalah masdar. Sulitu alaihima amil. Beramal pada keduanya amil. Milab dihima. Dan yang selapa dengannya. Iya kan? Karena kalam masdar. Kalam masdar. Kalam yang pertama. Kalamuka kalamun hasanu. Kalamuka masdar. Namanya masdar beramal-amalan apa? Fi'il. Kalamuka kafa'il. Dia mudhof nilai tapi mahalnya apa? Fa'il. Berarti seharusnya kalam masdar. Dipahami ini? Maf'ulun bih. Mutlak. Seharusnya. Demikian pula ini. Jadda jidduhu. Sama. Wal fi'il fil mitsali tsani. Yaitu fi'il pada contoh yang kedua. Wal mubtada fil mitsal awal, mubtada pada contoh yang pertama, binaan ala qouli sibawai, ini dibangun di atas pendapatnya sibawai, innal mubtada amil fil khobar. Sesungguhnya mubtada itu adalah amilnya siapa? Khobar. Itu pendapat sibawai. Misalnya kan antum katakan gini, Zaidun maridun. Kenapa maridun ropa? Kalau Zaidun diropa kan kosong dari amil labdi, labdi ya. Kan begitu? Itulah amilnya. Karena kosong dari amil, itulah amilnya. Tapi sekarang maridun. Siapa amil? Pendapat si bawai Zaid. Yaitu mubtada. Dipahami? Selesai. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, walaisa min babil maf'ul mutlaq fi syai. Dan keduanya bukanlah dalam bab maf'ul mutlaq sedikit pun. Keduanya bukanlah dalam bab maf'ul mutlaq apa? Sedikit pun. Kenapa itu? Karena kedua-duanya adalah umda itu pada intinya. Jelas ini? Karena kedua-duanya adalah apa? Umda. Jelas ini? Paham Ahmad? Kenapa Ahmad? Karena umda. Karena kedua-duanya bukan umda. Oh salah. Karena kedua-duanya adalah pas. Umda. Iya. Jelas ini? Alhamdulillah. Wa qadatun sabu asya alal maf'ul mutlaq. Selesai ini, sudah selesai. Qadatun sabu alal maf'ul asya alal maf'ul mutlaq. Kadang nasab beberapa perkara di atas maf'ul mutlaq. Wa illam takun masdarun, walaupun dia bukan masdar. Wa dalika ala sabilin niyabah anil masdar. Demikian itu karena dia sebagai pengganti dari masdar. Ya, sebagai pengganti dari masdar. Sabilin niyabah, jalannya sebagai pengganti. Maksudnya karena dia mengganti, begitu terjemahan lepasnya. Ya, karena dia mengganti dari masdar. Nah, qul wa ba'd. mudhofainil masdar, seperti kul dan ba'd. Nahul sini bukan contoh, maksudnya seperti. Nah, seperti kul dan ba'd yang disandarkan kepada masdar. Qauli ta'ala qala tamilu kullal mayt, jelas ini adil matan. Wala taqawwala alaina ba'dul aqabi, jelas. Wal adad, selanjutnya al adad. Apa al adad? Bilangan. Nah, contoh fajliduhum samanina jaldatan, mana dia? Maf'ul mutlaq samanina. Fatamanina maf'ul mutlaq wa jaldatan tamyiz, jelas ya? Selesai. Wasmail ala, demikian pula di antara yang bisa menjadi maf'ul mutlaq sebagai pengganti dari masdar adalah isim alat. Nah, contoh darabtu sauton. Kenapa sauton masuk maf'ul mutlaq? Naibani masdar. Aw asan aw mikro'atan, yang berarti isim-isim alat. Ya, berarti isim alat. Walaisa mimma yanubu anil masdar sifatuh. Perhatikan baik-baik. Bukan yang menggantikan masdar adalah sifatnya, bukan. Kan kadang-kadang masdar dihilangkan. Paham? Masdar apa dihilangkan? Setelahnya ada sifat, na'a dari masdar. Na'a dari masdar, bukan masdar. Tidak bisa, yang bisa menggantikan hanya tadi saja. Nah, contoh wakula minha rogodan. Ini khilafan lil mu'ribin, menyelisih orang-orang yang mengirab. Za'amu anal asla, mereka sangka bahwa asalnya aklan rogodan. Ini berjalan di atas lisannya orang-orang mu'ribin. Bah aklan rogodan, itu aslinya. Wana hudipal mausuh wanabat sifatuh, yaitu dihilangkan yang disifatinya, yaitu aklan. Dan sifatnya menggantikannya, yaitu siapa? Rogodan. Manabahu tempatnya. Pantasobati antisobahu, maka dia ternasukkan seperti ternasukkan sebelumnya. Wa madhhabu sibawai anna dhalika innama huwa hal. Masya Allah. Sibawai berpendapat rogodan itu adalah hal. Paham? Iya? Rogodan itu adalah apa? Hal. Bukan sifat dari mas dan dihilangkan yang menggantikan mas. Mas dan. Masya Allah. Gimana ceritanya? Dia bilang hal min masdari fi'ilil mafhumi minhu. Hal dari masdar fi'il yang dipahami darinya, yaitu yang dipahami dari fi'il yang disebutkan. Hal dari masdar fi'il yang dipahami dari fi'il yang disebutkan, seperti tadi kula, wakula, paham? Iya. Wa takdir fakula halati kaunil akli rogoda. Maka makanlah dalam keadaan kalian makan rogoda. Wa yadullu ala dhalika annahum yaqul, dan diantara menunjukkan hal itu adalah mereka orang Arab bilang siro alaihi towila. Apa antum bilang ini towila masdar maf'ul mutlaq? Enggak. Towila adalah apa i'rabnya? Hal. Paham? I'rabnya apa? Hal. Dari mana ditahu? Lihat fayukimul jar wal majrur maqam al fa'il wa la yaqulu towilu. Maka katanya di sini jar majrur menduduki kedudukan fa'il. Maksudnya? Ini kata siro fi'il majhul. Perhatikan dulu baik-baik. Siro ada fi'il apa? Majhul. Kalau fi'il majhul butuh apa? Naibul fa'il. Sekarang yang bisa menjadi naibul fa'il itu siapa? Sudah lewat. Ada berapa perkara bisa jadi naibul fa'il? Ada berapa? Satu. Hah? Maf'ul bih. Dua. Masdar maf'ul mutlaq. Tiga. Jar majrur. Empat. Dharab. Kalau tidak ada maf'ul bih, seharusnya menjadi pengganti dari fa'il adalah siapa? Masdar. So, untuk perhatikan ini, kalau seandainya tawilan adalah masdar, paham? Maksudnya dia adalah maf'ul mutlaq. Ya, tawilan memang masdar. Tapi seandainya dia adalah apa? Maf'ul mutlaq, pasti dia dulu menjadi pengganti dari fa'il. Sekarang yang menjadi naibul fa'il siapa? Alai jar majrur. Paham kan? Yang menjadi naibul fa'il jar majrur. Maka tawilan tetap masuk. Sebagai apa? Kenapa bisa tetap masuk? Hah? Sebagai hal. Hal, pertanyaan. Hal. Ada enggak cerita hal menjadi naibul fa'il? Paham pertanyaannya? Ada enggak? Hah? Enggak ada cerita. Kan sudah kita antum tahu tadi. Yang menjadi Naibul Fahim 4 saja. Enggak ada nama hal di dalamnya. Hanya mafulun bih, ini pokok. Masdar, dorof, jar, majrur. Kalau enggak ada hal, enggak ada mafulun bih, enggak ada masdar, bisa jar, majrur atau dorof. Enggak ada dorof di sini, yang ada di sini cuma siapa? Jar, majrur. Itulah menggantikan siapa? Pak. Tawilan, enggak bisa. Kan dia sebagai apa? Hal, sama dengan di atas tadi. Mirip. Maka rogodan tidak bisa menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Kalau kita tanya, kenapa rogodan tidak bisa jadi maf'ul mutlak? Hah? Apa jawabannya itu? Sama dengan ini. Kan dia sebagai apa? Hal. Itu jawabannya. Makanya perlu datangkan ini contoh. Dia sebagai apa? Hal. Hal. Ini Masya Allah. Hal ini memang selalu begitu. Kadang ada sesuatu tidak bisa jadi khobar, dia malah jadi apa? Hal. Seperti di pembahasan ya, yang wajib dihilangkan apa? Khobar. Ya, wajib dihilangkan khobar. Selain dari ini intinya bukan. Ya fayuqimul majar wal majrur maqamal fa'il. Maka jar majrur menduduki kedudukan fa'il, yaitu sebagai naibul fa'il maksudnya. Wala yaqul, tidak boleh dikantungkan wala yaqulun, dan mereka tidak katakan tawilun birofi, dengan birofa. Paham? Ufaya fadalla ala annahu hal masdar. Maka ini menunjukkan dia adalah hal, bukan masdar. Maksudnya bukan maf'ulun mutlak. Paham? Karena mereka tidak bilang tawilun. Seandainya mereka bilang tawilun, berarti dia adalah apa? Masdar. Maksudnya maf'ulun mutlak. Paham? Karena maf'ulun mutlak bisa menggantikan fa'il. Jelas ya? Jelas ya? Kada bila wa illa la jazat iqamatuhu maqamal fa'il. Jika tidak seperti itu, wa illa, jika tidak, inla, asalnya inla. Jika tidak, maksudnya jika dia bukan hal, maka la jazat, maka akan boleh iqamatuhu maqamal fa'il. Maka dia boleh menduduki kedudukan apa? Fa'il. Betul enggak? Jika dia masdar, pasti dia boleh menduduki kedudukan siapa? Fa'il. Tapi ini bukan. Wali ali annal masdaru la yakumu maqamal fa'il bittihaf. Ya, li'anna al-masdar yakumu maqam al-fa'il bittifaq. Karena masdar menduduki kedudukan fa'il berdasarkan apa? Kesepakatan. Betul enggak? Kan ana sudah ingatkan kembali tadi. Ya, yang bisa mendudukkan kedudukan fa'il salah satu dari berapa perkara? 4 perkara. Itu pun 4 itu boleh dibilang 4 kalau tidak ada maf'ulun bi. Kalau ada maf'ulun bi yang lain gugur. Kalau ada maf'ulun bi yang lain apa? Gugur. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ini, Ahmad. Alhamdulillah. Qala al-Malik rahimallahu taala aslu. Wal maf'ul la. Wa huwa al-masdaru, masyaallah sama. Wa huwa al-masdaru al-mu'allim li hadatsin. Syaraka waqtan wa fa'ilan. Masya Allah. Ini Ibn Hisham pengertian pendek sekali, tapi mencakup semua ketentuan maf'ul li ajli. Coba antum bayangkan itu. Ini menunjukkan bahwa Ibn Hisham ini adalah bahasanya kuat sekali. Bahkan memang para ulama mengatakan ini adalah penutup Al-Qurra, penutup ahli bahasa Ibn Hisham. Penutup ahli bahasa. Al-maf'ullah, dia masdar. Karena memang syaratnya harus masdar. Paham gak ini? Bedanya dengan maf'ul mutlak setelahnya itu. Al-mu'allim. Dia menjadi ta'lil. Menjadi sebab. Kejadian sebelumnya. Paham? Dia menjadi sebab kejadian apa? Sebelumnya. Li hadatsin. Dia menjadi sebab untuk kejadian. Menjadi sebab untuk apa? Kejadian yang mana? Sebelumnya. Iya, sebelumnya yang disebutkan. Yang mana dia ini syarokahu, berserikat dengan kejadian sebelumnya. Waktan, secara waktu, artinya waktunya sama. Wafailan, demikian pula pelakunya. Antara kejadian dan maf'ullah waktunya sama, pelakunya juga apa? Sama. Coba lihat dulu contoh. Kuntu ijlalan, nah kuntu ijlalan lak. Kuntu ijlalan lak. Saya berdiri karena memuliakanmu. Ijlalan. Mu'alim, lihat dah. Pertama masdar. Ijlalan masdar. Masdar. Ya, dari ajalla yujillu ijlalan. Paham? Fa'ala yuf'ilu if'alan. Ajalla yujillu ijlalan. Seperti akroma yukrimu ikroman. Masdar. Mu'alil. Lihat dah. Gini, kejadiannya kan koma, berdiri. Paham? Kejadiannya apa? Berdiri. Apakah dia ini ijlal sebabnya berdiri? Paham gak ini? Betul. Mu'alim. Lihadat untuk kejadian berdiri. Apakah sama waktunya antara berdiri dan ijlal? Sama? Sama. Apakah pelakunya sama? Yang berdiri dan yang memuliakan? Sama? Sama. Itulah maf'ul mutlak. Itulah maf'ul li'ajli. Fa'in faqadal mu'allilu syarton jurro biharfi ta'lil. Masya Allah. Pendek sekali ini pembahasan. Kalau hilang dari mu'alil itu satu syarat saja, maka antum jer dengan huruf jer. Kalau hilang tidak terpenuhi itu syarat tadi. Syaratnya tadi kan harus apa tadi? Masdar. Menjadi sebab sebelumnya. Berserikat secara waktu. Berserikat secara fa'il. Kalau hilang itu syarat, bukan masdar misalnya, bukan illah terhadap sebelumnya misalnya, dia tidak bersyirikat secara waktu, tidak sama secara fa'il, maka antum jer dengan huruf jer. Paham gak ini? Jelas ya? Misalnya antum kata ini ya, jitu, atau saya bilang ja'ahmad to'aman, boleh gak? Ja'ahmad to'aman. Ja'ahmad to'aman. Ini masdarnya masdar li ta'lil ini atau bukan? Bukan. Kan dia bukan masdar ta'lil. Yang pekerjaan hati secara jelasnya itu masdar ta'lil. Rata-rata masdar ta'lil itu untuk perbuatan apa? Hati. Bang. Maka kita katakan apa? Ja'ahmad li to'am. Jer dari dia dengan huruf apa? Demikian pula apalagi kalau bukan makanan. Misalnya contoh nyata yang bukan makanan, kita langsung katakan begini. Ja'ahmad khubzan. Ja'ahmad apa? Khubzan. Boleh gak? Boleh gak? Nggak boleh. Karena ini bukan masdar. Ini adalah isim jamil. Antum jar dengan huruf jar. Antum katakan apa? Ja'ahmad li khubzin. Paham Ahmad? Hah? Sebagai contoh saja aja marah saudara. Alhamdulillah. Jelas ini ya? Selesai. Nah contoh khalaqalakum. Lihat itu. Seharusnya kan khalaqakum. Tapi ini khalaqalakum. Dijer. Kenapa dijer? Ya karena bukan masdar. Ini kum. Paham buat? Siapa kum buat? Masdar atau bukan? Apa dia? Apa dia buat? Antum lihat dia lagi yang kita baca. Saya lihat dia menghayal. Mana dia baca? Apa yang dia cari itu? Ai lambat. Mubar. Apa yang dia cari itu? Mubar. Ai lambat mubar. Ya, Ahmad kalau begitu. Apa yang dia jari itu? Hah? Apa? Domir. Paham buat? Domir, lakum kum kum. Ya enggak buat? Domir itu atau bukan buat? Hah, kenapa? Wa, demikian boleh ini. Wa inni lata'aruni lidikroka hizzatun. Wah ini juga syairnya. Wa inni lata'aruni lidikroki hizzatun. Wa inni lata'aruni lidikroki hizatun. Saya kita lidikroki. Diajar dengan apa? Diajar dengan apa? Hah? Li, kenapa? Karena yang dia ingat orang lain, yang mengingat yang lain. Wa inni saya, karena mengingatmu hizat. Paham gak ini? Jelas ini. Jadi yang dia ingat si perempuannya, yang mengingat si laki-laki. Berarti ini beda pelaku. Syarat kita tadi harus apa? Harus apa? Sama pelakunya. Paham Ahmad? Fadi itu, ini juga masya Allah syairnya. Fadi itu kodenat dot lina umintia baha. Ya, syair orang dewasa ini, ya, sudah menikah. Fadi itu wakodenat dot lina umintia baha. Perhatikan lina umit. Lina umit. Diajar dengan apa ini? Huruf li. Walaupun dia masdar. Nama yanamu nauman. Paham gak ini? Masdar. Tapi kenapa? Apa? Karena dia buka pakaiannya itu sebelum tidur. Bukan tidur sambil buka pakaian. Hah? Paham, paham, paham? Ini syairnya. Ya. Yang penting syairnya ada. Yang penting apa? Syairnya ada. Apapun maknanya, masing-masing simpan sendiri. Iya? Iya. Syarah. Asalin, enggak usah ingat itu Ahmad. Lanjut. Asalin minan mafail, yang ketiga dari maf'ul, al-maf'ullah. Maf'ullahu. Wa isammal maf'ul ajli, dinamakan juga maf'ul ajli, wa min ajli. Boleh diantum bilang, lahu, li ajli, min ajli. Boleh, banyak namanya ini. Wa huwa kullu masdarin mu'allilin li hadatsin musyarikin lahu fis zamani wal fa'il. Dia adalah setiap masdar yang menjadi sebab untuk kejadian sebelumnya yang bersyarikat dalam waktu dan pelaku. Wadzalika wadzalika qawli ta'ala. Demikian itu seperti firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iki hadarul maut. Mereka jadikan pakai jari-jari mereka di telinga-telinga mereka minas sawa'iki karena as-sawa'i suara itu hadarul maut karena mereka takut mati. Perhatikan kata hadaro masdar. Ya, siapa yang takut mati ini? Apakah sama ini? Mereka jadikan jarinya di telinganya dengan takut mati waktunya. Sama? Sama. Sebab mereka jadikan jarinya di telinga karena takut mati. Kan begitu? Sama. Pelakunya? Sama. Paham? Terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syaratnya. Fal hadaru masdar mansub. Hadar adalah masdar mansub. Dzukira illatan li ja'lil asabi fil adan. Disebutkan dia sebagai sebab untuk dijadikannya jari-jari di telinganya. Wa zamanu wa zamal ja'li wahid. Waktunya dan waktu menjadikan jari di telinga itu sama. Wa fa'iluhuma aidan wahid. Pelaku dari keduanya juga adalah satu. Siapa mereka? Humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir, takut mati. Falamma ustupiyat hadis surut intasoba. Tatkala terpenuhi syarat-syarat ini, maka dia ternasobkan. Maka dia apa? Ternasobkan. Dinasob. Jelas ya? Itu jelas. Karena kalau terpenuhi syarat itu mudah saja. Langsung nasob. Falau kakodal mu'allil syarton min hadis surut. Kalau tidak terpenuhi dari mu'allil itu satu syarat dari syarat-syarat ini, wajib jaruh bila mitalil, maka wajib dijar dengan lamut talil. Paham ya? Wajib dijar dengan lamut talil. Famitalu mafakodal masdariyah qawlu ta'ala. Contoh yang tidak terpenuhi kemasdarannya, ya, adalah firman Allah Ta'ala, huwalladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Perhatikan kum, itu bukan masdar. Makanya dijar dengan lakum. Jelas ya? Fa innal mukhatabin humul illatu fil khalqi. Sesungguhnya yang diajak bicara yaitu kum kalian itu adalah sebab dalam hal penciptaan. Kenapa diciptakan? Karena kalian. Jelas ini? Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk siapa? Kita. Sebabnya, karena adanya yang dicipta itu. Wa khufidha dhamiruhum billam, dijar dhamir mereka dengan lam. Kenapa? Li'annahu laisa masdaron. Itu intinya. Karena dia bukan apa? Masdar. Wa kadzalika qaulu imri'il qais. Demikian pula perkataannya imri'il qais yang telah lewat. Walau annama as'ali adna ma'isyatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Mana dia? Mana dia? Li adna. Paham? Ya, fa adna af'al tafdhil, bukan masdar. Makanya dia li adna. Jelas ini? Ya, jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Jadi ini syair, banyak syahidnya. Banyak syahidnya. Jadi af'al tafdhil walaysa bi masdar, wali hadza ja'a mafudun bil lam. Bukan masdar, oleh karena itu datang dijar dengan apa? Lam. Wa mithalu ma faqada ittihad az-zaman, contoh yang tidak terpenuhi sama waktunya. Qauluhu, perkataan penyair, fajitu wa qad naddat li yaumin thiyabaha la dasitri illa labsatal mutafaddili. Terpaksa diarti kan? Supaya ditahu beda waktunya ini. Nah, saya datang, dia telah membuka pakaiannya. Dia telah membuka, iya, linaumi tiabaha. Tiabaha makul binya. Berarti, saya datang, dia telah membuka tiabaha pakaiannya, linaumi, untuk tidur. Lada sitri illa labsatal mutafaddili. Enggak usah yang kedua. Yang pertama saja. Yang kedua itu lebih dalam lagi, enggak usah. Iya. Yang pertama saja. Sekarang kan ceritanya fa inna naum, sungguhnya tidur, wa in kanat illatan fi khalqi thiyab, walaupun itu adalah sebab dia buka pakaiannya. Lakin zamanu khalqi thawb sabiqun ala zaman ini. Akan tetapi kan waktu membuka pakaian itu duluan daripada tidur. Iya kan? Iya kan? Dia buka dulu baru apa? Tidur. Jelas Ahmad? Wa mithal ma faqada fi hadzal ka'in. Contoh yang hilang dari sama pelakunya. Qauluhu, perkataannya juga penyair, wa inni lata'runi lidzikraki hizzatun. Kaman tafadol uskuru ballalahul qatru. Keterlaluan betul ini orang. Iya. Dia bilang sungguh, karena dikeroki mengingatmu lata'aruni hizzatun. Hizzatun fa'imnya lata'aruni. Karena mengingatmu hizzah, gemetaran menimpaku. Ya, karena mengingatku saya gemetaran. Itu kalimat bebasnya. Paham ya? Siapa mengingat ini? Kan begitu. Yang mengingat orang lain, yang dia ingat orang lain. Beda pelaku. Makanya dibilang lidik roki. Ya, bukan kama. Kalau kawa, ingat laki-laki, bahaya. Cinta laki-laki. Kalau niki, perempuan yang dia ingat. Perempuan dia ingat. Sampai dia bilang, kaman tafadol usfuru ballalahul qatru. Saking gemetarnya itu, seperti burung yang menghilangkan air yang ada di bulunya ketika ditimpa oleh hujan. Iya kan? Ada burung, kena hujan kan? Gimana? Apa yang dia lakukan? Kalau kena hujan, selebrasi hujannya. Hah? Dia bergerak kencang supaya apa? Turun air dari bulunya. Itu gemetarnya itu hamil. Nggak, bagaimana perempuannya itu dia ingat. Sampai seperti itunya Ahmad. Iya. Fa inna dzikra huwa illatu uruwil hizzah. Sesungguhnya dzikra mengingat dia sebab terjadinya gemetaran itu. Tapi zaman huma wahid, waktunya sama, walakin ikhtalafat fa'il. Akan tetapi beda fa'ilnya, beda pelakunya. Walaupun saat dia ingat gemetar, tapi pelakunya beda. Kenapa? Fa'ilul uru huwal hizzah. Fa'ilnya al-uru katanya al-hizzah. Terus wala. Terus wa fa'ilu dzikra huwal mutakallim. Fa'ilnya dzikra adalah yang berbicara. Iya, li'anal makna dzikri iyyaki. Karena maknanya dzikri iyyaki. Saya mengingatmu. Setelahnya maka terjadi uru hizzah. Falamma talafal fa'il kufida billam, maka tatkala beda pelakunya maka dijad dengan lam. Wala hadza ja'a qawluhu ta'ala, di atas hal inilah datang firman Allah taala, litarkabuha wazinatan. Litarkabuha dipakikan li, kenapa? Fa inna tarkabuha bitakdiri li antarkabuha. Berarti ta'lil kan? Sesungguhnya tarkabuha dengan ditakdirkan li antarkabuha. Ada an, berarti kalau ada an berarti masdar setelahnya. Kalau ada an berarti masdar. Bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Wa hiya illatul liqalqil khayli wal bigali wal hamir. Berarti dia adalah sebab diciptakannya al khayl wal bigal wal hamir. Al khayl kuda, al bigal wal hamir, bigal keledai, al hamir juga keledai. Hanya saja al bigal itu tengah, pertengahan hasil perkawinan khayl dan hamir. Paham? Khayl kuda, hamir bigal keledai, hamir keledai, cuman bigal hasil perkawinan dari siapa? Dari khayl dan hamir. Ya, si khayl dan hamir kawin menghasilkan bigal. Paham? Sama-sama anaknya. Jelasnya intinya semua itu diciptakan litar kabuha. Supaya kalian apa? Bisa mengendarai untuk dinaiki, masya Allah. Berarti inilah dia. Tapi pelakunya kan beda. Yang menaikinya siapa? Siapa yang menaikinya? Manusia. Siapa yang menciptanya? Siapa yang menciptanya? Allah. Berarti beda pelaku. Makanya litar kabuha. Pakai li. Jelas? Paham? Li di sini dinamakan lam at-ta'li. Fi'il setelahnya dinasab dengan an. Iya enggak? Mutmarotan wujuban jawazan. Hah? Jawazan. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah, berarti ada an. Kalau ada an sudah saya katakan tadi, berarti dia bisa dijadikan masdar. Bisa dijadikan masdar. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, li kemudian kata beliau waji'a bihi makrunan billam, didatangkan dengannya digandengkan dengan lam. Liktilafil fa'il karena beda fa'ilnya. Li'anna fa'ilal khalqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pelaku dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fa'ilal rukubi, pelaku dari menaikinya, mengendarainya, Banu Adam. Adalah anak cucu Adam. Waji'a biqaulihi jalla tana'uhu. Dan didatangkan dengan firman Allah jalla tana'uhu wa zinatan. Kenapa mansub? Mansuban. Li'anna fa'ilal khalqi wa tazin huwa Allah. Karena ini cocok, ini bisa. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang menjadikannya dia sebagai zina, perhiasan untuk anak Adam, Allah juga. Tahu nggak? Makanya dia mansub. Dipahami ini? Dia apa? Mansub. Atau bisa untuk katakan dia atok kepada mahalnya. Kan dia dijar lapatnya dengan li, tapi mahalnya kan sebagai maf'ulun li ajli, betul enggak? Jelas ini? Dipahami? Diatopkan kemana? Kemana? Kemahalnya. Jelas ya? Kalau enggak ya, seperti tadi dikatakan. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. So, wal maf'ul bi. Maf'ul bi. Iya? Wa huwa ma sulita 'alai 'amilun 'ala ma'na bi. Min ismi zamani kasumtu yawm al-khamisi aw hina aw usbu'an aw ismi makan mubhamin wa huwa al-jihatu sid kal amam wal fawq wal yamin wa aksihin wa nahwuhun ka inda walada wal maqadir kal farzaq wa masigha min masdari amilihi ka qa'atu maq'ada zaidin. Masya Allah, selesai maf'ulti. Isim yang menunjukkan atas waktu atau tempat terjadinya pekerjaan yang ditakdirkan padanya, makna apa? Di ini tidak ada hal yang baru di sini, mudah saja. Maf'ul bih, dia adalah apa yang diamalkan padanya amil. Yang mana amilnya, apa yang diamalkan padanya amil, ala makna fi. Yang mana ini maful fi, di atas makna apa? Fi. Maksudnya ditakdirkan makna apa? Fi, bukan lafadznya. Minasmi zaman, berupa isim zaman, seperti sumtu yaumal khamis. Mana maful fi-nya? Yauma, atau hinan, atau usbu'an, terserah. Ausmu makan mubham, atau isim makan yang mubham. Tahu isim makan yang mubham? Yang mubham yang tidak ada batasannya. Mubham artinya tidak ada apa? Batasannya. Seperti apa yang mubham itu? Wahul jihad sid. Seperti arah yang 6. Tahu arah yang 6? Kalau orang bilang atas, ya namanya atas, terserah. Sampai ke langit itu namanya apa? Atas. Jelas sih, itu namanya mubham. Tidak tertentu. Tidak tertentu. Jihad sid. Seperti al-amam, apa artinya amam? Hah? Apa artinya amam? Depan, wal fauq, atas, wal yamin, kanan, dan kebalikan dari mereka. Maksudnya? Kebalikan dari amam? Amam. Masa amam bawah? Tahu amam apa tadi? Itu makanya saya bilang, tanya tadi. Untuk ini, amam apa artinya? Depan, kebalikannya bawah, di belakang. Apa caranya? Kolta. Kebalikannya pokok. Di bawah. Ini baru. Iya, apa caranya? Tahta. Kebalikannya yamin. Shimal. Paham deh. Semuanya berarti 6. Itu dibilang arah yang 6. Semua itu bisa dinafok. Wanahuhunna, dan semisal dengan mereka. Ka indah, kan semisal dengan sisi ini, arah ini, indah di sisi. Tapi kan majhul, kiri kanan muka belakang namanya di sisi. Paham? Iya kan? Mubham. Wa lada, sama indah dan lada, sama. Lada apa artinya lada? Sama juga di sisi, kiri kanan, atas bawah, semua dikatakan apa? Di sisi, mubham. Wal maqadir, di antara yang bisa juga dinasab sebagai maf'ulun fi dari isim makan adalah maqadir. Tahu maqadir? Nah, ukuran meter, kilo, sampai panjang berapapun. Seperti kalau farsakh, satu farsakh perjalanan. Yang terakhir, wa masih gomin mas dari amini, dan apa yang dibentuk dari masdar amilnya. Tahu dibentuk dari masdar amilnya? Maksudnya yang dipecahkan dari masdar amilnya. Ibnu Hisham berpandangan bahwa asal dari pecahan itu adalah masdar. Para ulama memang berselisih, asal pecahan itu dari fi'il atau masdar. Kata beliau, apa yang dipecahkan dari masdar amil. Maksudnya kalau antum pecahkan misalnya, jala saya jilisu, julusan jalisun majlusun ijlis, la tajlis majlasun, majlasun. Ini. Majlisun, salah. Majlisun. Ini isim apa namanya? Majlisun. Isim makan. Demikian pula dia bisa isim zaman kan? Cuman yang dinasab hanya isim makan saja. Lihat contoh, jala qa'adtu maq'ada Zaid. Saya duduk di tempat duduknya Zaid. Tahu maknanya? Di tempat duduknya Zaid. Jelas ini? Jadi ini pecahannya. Maksudnya isim makan ternyata bisa dijadikan maf'ul fi. Jelas? Isim makan bisa jadikan apa, amal? Isim makan amal bisa jadikan? Santai, amal. Syarah. Baca syarah kan? Baca biar cepat. Ar-rawi minal maf'ulah. Yang kelima dari maf'ulah, al-maf'ul fi wahul musamma dharfa. Inilah yang dinamakan dengan apa? Dharf. Wahu qulut min zamani au makani sulita alaihi amilun ala makna fi. Dia adalah setiap isim zaman atau makan yang diamal kepadanya amil yang di atas makna fi. Kaqulika sumtu yaumal khamis wa jalastu amamaka. Saya puasa pada hari Kamis, saya duduk di depanmu. Wa ulima mimma dzukirtu annahu laisa minad dzurub. Ya. Yauman wahaitu min qouli ta'ala, maka diketahui dari apa yang saya sebutkan bahwasanya bukan dari dzarab. Yaum dan haitu dari firman Allah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Lah ini bukan dari zaman ini, hati-hati. Bukan dari 50 bi. Bukan dari 50 bi. Sungguh kami takut dari Rabb kami hari yang abusan qamtarira. Ini dia takut hari, bukan takut pada hari. Ini yauman adalah 50 bi karena tidak ada padanya takdir bi. Ya, kan antum terjemahnya sungguh kami takut dari Rabb kami pada hari, bukan begitu. Tapi sungguh kami takut dari Rabb kami. Hah? Takut hari. Dia takut di hari. Ya, maqulum bi. Wa qulu ta'ala Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalata. Sama ini. Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalata. Belum jelaskan. Fa inna huma wa in kana zamanan wa makana. Sesungguhnya keduanya, ya, walaupun dia zaman yaitu yauma, makan yaitu haitu, lakinnahuma laisa ala makna fi. Akan tetapi keduanya tidak bermakna apa? Fi innama al-murad annahuma yakhafun nafsal yaum. Annahum yakhafun nafsal yaum. Sungguhnya tidak lain bahwasanya mereka takut hari itu, bukan takut pada hari itu. Ya Imron. Alhamdulillah. Ya. Wa anna Allah Ta'ala ya'lamu nafsal makan. Ini untuk contoh kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tempat al-mustahiq liwati risalah fi. Tempat yang berhak untuk diletakkan risalah padanya. Paham gak ini? Allah tahu tempatnya, bukan Allah tahu pada tempat. Tapi Allah tahu tempat. Falihada uriba kullun minhumma maf'ulan bi. Oleh karena itu setiap dari keduanya diirob sebagai maf'ul bi. Wa amilu haitu fi'il muqaddar dalla alaihi a'lam. Aminnya haitu adalah fi'il yang ditakdirkan ditunjukkan oleh a'lam. Ayat ya'lamu haitu yaj'alu risalatah. Itu takdirnya. Yaitu ya'lamu haitu yaj'alu risalatah. Wa annahu laysa minhumma ay minha aidan. Dan bahwasanya bukan darinya juga. Nah contoh antankihuhun min qawlihi ta'ala. Bukan juga dari ini adalah firman Allah Ta'ala antankihuhunna. La dari firman Allah watargobuna antankihuhunna. Kenapa ini? Kenapa ini? Padahal maknanya fi ini. Kan targobu itu harus ada fi-nya. Supaya bermakna cinta ini. Kalian ingin menikahi mereka. Hah? Kata beliau li'annahu wa in kana ala makna fi, karena dia walaupun bermakna fi, karena targobu harus pasangannya fi kalau maknanya cinta. Paham ini? Walaupun dia bermakna fi, lakinnahu laisa zamanan wala makana. Akan tetapi dia bukan zaman, bukan pula apa? Hah? Makan. Sudah dulu Ahmad? Atau tambah? Hah? Serahkan ke belakang. Gimana belakang? Sudah dulu? Hah? Tambah sedikit? Hah? Hah? Baik. Wa'alam anna jami'a asma'az zaman. Anna jami'a asma'iz zaman takbalu nasba ala dzarfiyah. Wala farqa fi dzalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Ketahuilah seluruh isim zaman menerima nasab sebagai dzarf. Perhatikan yang baik-baik. Intinya kalau dia menunjukkan ada waktu bisa dinasab. Hangai, itu kalau zaman. Ya, tidak ada perbedaan dalam hal itu apakah dia yang mukhtas minha darinya awal madud atau yang madud atau yang mubah. Belum jelaskan. Wana ni bil muktas. Yang kami inginkan dengan yang muktas mayaku jawaban di mata. Apa yang terletak sebagai jawaban untuk mata? Kapan? Misalnya sabtu yaumul khamis. Saya puasa hari Kamis. Kapan puasanya? Kan begitu. Kapan sebagai jawabannya mata namanya muktas. Misalnya kapan kamu pergi? Usbu'an. Paham? Sepekan. Tahu? Iya, begitu ya. Bisa itu? Sebagai? Bisa? Tidak bisa. Ya dia yang muktas itu yang bisa dijadikan jawaban untuk siapa? Mata. Kalau sebuah berapa? Kam itu lain lagi. Itu lain lagi. Kayaum al-khamis wabil madud. Maksudnya kami inginkan dengan madud mayak kok jawaban di kam. Apa yang terletak jawaban untuk siapa? Kam. Kalau usbu, wasahar, Berapa lama kamu pergi? Sebulan, setahun, walhaul sama setahun. Wabil mubaham, dan kami inginkan dengan mubaham, malayakau jawaban isyain minumah. Apa yang tidak jatuh sebagai jawaban untuk sesuatu sedikit pun dari keduanya. Artinya, bukan jawabannya mata, bukan juga jawabannya siapa? Kam, maka namanya apa? Mubaham. Seperti kahin, seperti hin, walbat, wab. Jelas ini? Jelas ya? Kemudian kata golong, wa anasma'al makan, la yuntasobu minha ala dhofiyah illa makana mubahama. Sementara isim makan, tidak boleh dinasob di atas dhofiyah, kecuali yang mubaham saja. Kecuali yang mubaham saja. Wal mubahamu salah satu anwa. Yang mubaham itu ada tiga perkara. Lanjut ini? Nah? Lanjut? Ahaduha asmaul jihad asid. Salah satunya isim nama-nama Allah yang enam. Allah yang enam. Wahyal Qawf, Wattahat, Wal-A'la, Wal-Asfal, Wal-Yamin, Wal-Shimal, Wadatal, Yamin, Wadatal, Shimal, Wal-Waru, Wal-Amam. Semuanya ini. Iya kan? Mudah sekali. Iya? Antum sudah tahu semua maknanya itu? Tahu. Baik. Kalau Allah Ta'ala, Wafauqa kulli dhi'ilmin alim. Mana dia? Fauqa. Wada ja'ala rabbuka tahta kisariya. Mana dia? Warabbu asfala minkum. Mana? Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza ghurabat taqriduhum dhatal shimali. Mana? Ya? Dhata dan? Ya, dhata, dhata semuanya. Ya, karena shimali dan yamini mudhafun ilainya. Wa kana wara'ahum malikun. Mana dia? Wa qawli wa aksihim. Perkataanku kebalikan dari mereka, maksudnya asyar tu bihi ilal waro wa tahat wa shimal. Itu saya isyaratkan dengannya kepada yang di belakang, di bawah, dan di kiri. Wa qawli nahwihin, ucapanku semisal dengan mereka, yaitu asyar tu bihi ila annal jihad wa imkana sitta. Saya isyaratkan dengannya bahwasanya arah itu walaupun cuma enam, lakin alfaduha kathiro. Akan tetapi lafadnya kan apa? Banyak. Paham? Wa yulhaqu bi asma'il jihad, dan diikutkan dengan isim jihad ma'asbahaha, apa yang serupa dengannya, yang mirip dengannya, disidatil ibham, dari sangat mubahamnya dia, berupa sangat mubahamnya dia. Wal ihtiyaj ila ma yubayyinu ma'naha, dan butuh untuk menjelaskan maknanya. Ka inda walada, seperti inda dan lada. Atani, yang kedua asma'ul maqadir. Yang kedua kita selesaikan, sabar sedikit. Atani, yang kedua asma'ul maqadir al-masaha, termasuk yang bisa dinasab sebagai maqulun fi dari asma'u al-makan adalah asma'ul maqadir al-masaha. Asma'ul maqadir tapi terkait dengan masaha, ukuran meteran. Masalahnya maqadir kan bisa takaran, timbangan, meteran, tiga. Paham? Takaran, timbangan, meteran. Tapi yang diinginkan di sini adalah yang mana? Yang masahatnya, yang meterannya, kilo, ya? Paham ini? Kal farsakh wal mil wal bari. Seperti al farsakh, mil dan bari, ya? Mil dan bari. Semua ini ada maknanya di bawah. Kalau farsakh itu 3 mil, mil itu ya qadrumadul basar, masya Allah. Kadarnya itu sepanjang pandangan. Wa arba'atu alaf dira, yaitu 4000 hasta kalau diukur. Itu satu mil, 4000 hasta. 4000 hasta kali 3 mil. Hah? Berapa? 100? Hah? Berapa ribu? Hah? Berapa man? 12.000 hasta. 12.000 hasta itu mil. Kalau farsakh itu farsakh. Jadinya tadi farsakh 3 mil, sementara 1 mil sekian. Ya sudah, al-barid. Hah? Wa ammal barid fa huwa arba'atu farasakh. Farasakh. Ya, al-barid 4 farsakh. Tadi 1 farsakh 3 mil. 3 mil. Barid berapa? 1 barid 4 farsakh. Ya, tinggal hitung-hitung sendiri. Alhamdulillah, selesai. Kata beliau astalit yang ketiga, makanan masugon min masdari amili. Apa yang dibentuk dari masdar amilnya? Tasriknya. Apa yang dibentuk dari masdar amilnya? Isim makan. Kekolika jalastu majlisa Zaidin. Saya duduk di tempat duduknya Zaid. Begitu terjemahannya. Dan dia makulun fi. Fal majlis mustaqun minal julus. Maka majlis diambil dari kata apa? Al julus. Diambil dari masdar pecahannya. Alladhi huwa masdarun li'amilihi. Yang mana julus sendiri masdar untuk amilnya. Wahai jalastu. Faham yaitu? Jalastu. Qala Allah Ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisan'i. Mana makulun fi'nya Imran? Maqa'ida. Walau kulta dahabtu majlisa Zaidin au jalastu madhaba amrim lamesin. Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Liftilafi masdari ismil makan wa masdari amili. Karena berbeda masdar isim makan dan masdar apa? Amilnya. Artinya kalau isim makan menjadi maf'ulun fi, itu harus sama semakna dengan amil. Amil. Paham gak ini? Kalau amil yang lain tidak bisa juga. Seperti ini. Lihat, dalam itu majlisah Zaid. Walaupun majlisah isim makan, tapi bisa enggak menjadi maf'ul mutlak? Maf'ul fi, itu pertanyaan. Paham? Enggak bisa. Kenapa? Karena amil sama dia beda lafaz. Ya, dahab sama majlisah. Jelas kan? Beda, enggak bisa. Tapi kalau aku ditanya, kok dinasob? Hah? Iskoti? Al-Khabir. Kalau fi'ilnya fi'il lazim, antum langsung bilang dihilangkan huruf jernya. Dipahami? Berarti itu takdirnya dahabtu min majlisa min majlisi Zaidi. Saya pergi start mulai dari tempat dulunya apa? Zaid. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Jelas Imran? Selesai. Lanjut? InsyaAllah. Sedikit bismillahirrahmanirrahim. Mana kan? Four.